Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul muslimu bin Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi fi sahihi fi kitab al-Taharah fi babi istihbab talatil qurrah wa tahjil fi al-wudu. Qala wa haddasana Uthman bin Abi Shaybah. Qala wa haddasana Ali bin Mushirin an Sa'd bin Tariq an Rib'i bin Hirash an Huzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna haudi la ab'adu min aylata min adanan wallazi nafsi biyadihi inni la azudu anhu ar-rijala kama yazudu rajulul ibla al-gharibata an haudihi qalu ya Rasulullah wa ta'rifuna qala na'am turiduna alayya gurran muhajjilin min atharil wudu gurran muhajjalin min atharil wudu laysat li ahadin ghayrikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fi sirri wal alan. Al-ikhwata fillah, lanjutkan pembahasan kita, kitab Sahih Muslim, kitab Al-Tahara. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Hudzaifah, berkata Hudzaifah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna haudi, sesungguhnya telagaku nanti, maksudnya telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Setiap Nabi memiliki telaga dan Nabi kita memiliki telaga yang paling besar dan paling banyak yang mendatanginya, paling banyak bilangan gayung-gayungnya. Inna haudi, sesungguhnya telagaku, la ab'adu min aylata min adan, sungguh lebih jauh dari jarak antara Aylah dan Adan. Aylah di daerah Jordania, Al-Aqabah, ya, daerah Jordan bagian selatan. Adan adalah Yaman. Ya, antara Aylah dengan Adan ini ada beberapa negeri, ada Jordania, ada Saudi, ada Yaman. Ya, begitu luas tentunya, luar biasa luasnya. Tiga negara, melintasi tiga negara. Jarak besarnya telaga Nabi dari Aylah ke Adan. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ta'rifuna, apakah engkau kelak mengenal kami? Qala na'am, kata Nabi, ya. Thumma tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kemudian nanti kalian akan datang menghampiri saya dalam keadaan bercahaya wajah-wajah kalian dan kaki-kaki dan tangan-tangan kalian, bekas daripada wudu kalian di dunia. Laisat li ahadin ghairikum, dan itu tidaklah didapatkan oleh orang-orang selain kalian. Ini menunjukkan keistimewaan wudu merupakan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didapati oleh umat-umat lain, atau keistimewaan wajah yang bercahaya dan tangan dan kaki bercahaya disebabkan wudu merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala haddatsana Yahya bin Ayyub wa Suraij bin Yunus wa Qutaybah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Isma'il bin Ja'far qala bin Ayyub qala haddatsana Isma'il qala akhbarani al-Ala'u an Abi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata faqala assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa inna insha'allahu bikum lahiqun wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'd qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurran muhajjalin gurran muhajjalatun gurran muhajjalatun gurran gurran muhajjalatun baina zahri zahrai baina zahrai khailin buhmin buhmin ala ya'rifu khailahu qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalin minal wudu wa ana paratuhum alal haudi ala layuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'irud dal unadihim ala halumma fayuqalu innahum qada baddalu ba'daka fa'aqulu suhqan suhqan. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah datang ke perkuburan, maka beliau mengucapkan doa masuk ke dalam kubur, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, semoga keselamatan diberikan Allah kepada kalian wahai orang-orang yang berada di kampung, ya orang-orang mukmin, maksudnya kampung alam barzakh. Karena kampung ada tiga, ada kampung dunia, ada kampung alam barzakh, dan ada kampung akhirat. Sekarang kita berada di kampung dunia, besok atau lusa kita akan masuk ke dalam kampung alam barzakh. Kemudian semua manusia akan dikumpulkan di kampung alam akhirat. Ya, jadi inilah ucapan masuk kubur, masuk ke dalam perkuburan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan kami insya'allah akan mengikuti kalian insya'allah littabarruk, semua orang pastikan mati, kata-kata insya'allah adalah untuk mengambil keberkahan dengan nama Allah, bukan untuk keraguan-raguan, karena semua orang tahu dia pastikan mati. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, sesungguhnya kami insya'allah akan ya mengikuti kalian. Inilah doa yang paling pendek masuk kubur, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allah bikum lahiqun. Dan orang yang berziarah kubur hakikatnya dia mendoakan orang-orang yang telah meninggal agar Allah beri kepada mereka keselamatan dan agar dia mengambil pelajaran kehidupan bahwasanya dia akan mati. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku sangatlah berharap sekiranya aku melihat saudara-saudara kita. Qalu, bertanya sahabat, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala antum ashabi, kata Nabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Yang dimaksudkan dengan ikhwan di sini adalah orang-orang yang datang setelah masa sahabat. Ya, maka kita adalah ikhwanu Rasulillah. Kita adalah saudara-saudara Rasulullah. Dan semua orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Tetapi ada keistimewaan persaudaraan lebih daripada sekedar saudara, yaitu suhbah. Apa itu suhbah? Menjadi sahabat-sahabat Nabi. Ya, para sahabat mengira mereka dimaksudkan dengan ikhwanuna. Kata Nabi, wadittu anna qad anna qad ra'ayna ikhwanana, aku berharap sekiranya kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Sahabat mengira mereka lah saudara-saudaranya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Menunjukkan berbedanya level mereka dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang hidup dengan Nabi sezaman, melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya dan wafat di atas Islam. Mereka yang terbaik daripada umat ini secara mutlak. Walaupun tentunya sebagian tabi'in lebih berilmu daripada sebagian sahabat. Lebih berilmu dan lebih yang lain-lainnya dari bab yang lain. Ya. Tetapi secara mutlak tetap para sahabat lebih utama dari seluruh orang-orang yang datang setelah mereka. Ada yang pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi, apakah lebih utama Umar bin Abdul Aziz daripada Muawiyah bin Abi Sufyan? Dua-duanya raja. Begitu adilnya Umar bin Abdul Aziz 2 tahun memerintah, tak ada lagi orang miskin, dunia maju. Ya. Maka ada yang bertanya, manakah lebih utama, apakah Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Dan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Nabi yang pertama menjadi raja bagi kaum muslimin. Dia raja terbaik sepanjang zaman. Bahkan dia lebih ahli memimpin daripada Umar menurut persaksian putranya Abdullah bin Umar. Ya, ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, apakah ayahmu asyadu min Muawiyah? Apakah ayahmu Umar itu lebih ahli memimpin? Ya, lebih ahli menjalankan roda pemerintahan, perpolitikan dibandingkan Umar, dibandingkan Muawiyah? Kata Abdullah bin Umar, Muawiyah asyad. Muawiyah lebih hebat dalam memimpin. Wa Umar afdal minhu. Tapi Umar lebih utama daripadanya. Ya, ketika ditanya dibandingkan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, berkatalah salah seorang sahabat tersebut yang ditanya, demi Allah, satu debu saja yang menempel ya di hidung Muawiyah ketika berperang bersama Rasulullah tak akan dapat menyamai segala kebaikan Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan sahabat tak akan ada yang bisa menandingi mereka. Karena mereka adalah makhluk pilihan Tuhan. Ya. Allah memilih mereka menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabat saya. Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'du. Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang nanti belakangan. Ini menunjukkan bolehnya kita berandai-andai untuk melakukan suatu perkara-perkara yang baik, amal saleh. Kata Nabi, seandainya kita bisa melihat saudara-saudara kita, mengapa? Seandainya kita dimudahkan pergi haji, seandainya kita dimudahkan berjihad, seandainya kita dimudahkan menimba ilmu, ucapan andai-andai ini tak mengapa. Ucapan andai-andai yang dilarang adalah bila mana berkaitan dengan sesuatu takdir yang telah berlalu, yang tak akan mungkin dapat diubah. Ya, yang dalamnya ada hujatan terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkara-perkara maksiat yang dilakukan. Ya, itu yang tak boleh. Faqalu, maka mereka bertanya, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mengenal orang yang belum datang nanti ya Rasulullah daripada umatmu? Bagaimana engkau mengenal mereka? Ya, faqal, maka Nabi menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghairu muhajjal, khailun ghurrun muhajjalatun, bagaimana pandanganmu bila mana seseorang memiliki kuda yang belang, wajahnya putih dan kakinya empat-empat putih, sementara seluruh tubuhnya hitam, legam, kecuali tempat-tempat tersebut, wajahnya dan kaki-kakinya putih, baina dhahrai khailin duhmin buhmin, berada di tengah-tengah kuda-kuda yang semuanya hitam pekat. Ya. Ala ya'rifu khailahu? Bukankah dia akan mengenal kudanya yang berbeda dengan kuda lain? Semua kuda hitam legam, kudanya ya, putih bersih di wajah dan kaki-kakinya. Pasti akan menyolok sekali. Ya. Wa ana faratuhum 'ala al-hawdi. Dan akulah kelak akan menanti mereka, menunggu mereka di telaga. Kata-kata farad adalah man taqaddama an-nas, orang yang depan terdahulu menunggu kedatangan orang yang lain, yang di belakang namanya faratun. Ana faratuhum 'ala al-haud, maknanya aku yang di depan kelak akan menunggu kedatangan mereka, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditandai dengan wajah dan kaki dan tangan yang bercahaya. Ala ketahuilah, layudadanna rijalun an haudi, kelak akan disingkirkan sebagian orang dari telagaku. Kama yudadul ba'irud dhalil, sebagaimana dijauhkan ya unta yang tersesat dari kawanan unta-unta milik seseorang, dijauhkan, engkau bukan bagian daripada unta kami, dihalau. Unadihim, aku memanggil mereka. Ala halumma, wahai manusia kemarilah. Halum isim fi'il, isim bekerja pekerjaan fi'il amr. Halum, alumma, itu bisa untuk satu orang, dua orang, tiga orang, laki-laki, perempuan, semuanya halumma. Halummu, halumma ilayna, ini yang lebih fasih. Halumma, ala halumma, sebagian mengatakan boleh juga dibuat satu orang halumma, dua orang halumma, tiga orang halummu. Ya, kalau perempuan halummi, halumna, tapi yang pertama lebih sahih, halumma untuk semua. Halumma maknanya kemari. Fayuqalu, maka dikatakan innahum qad baddalu ba'dak, mereka telah mengganti agama setelahmu. Baddalu, mereka mengganti, dihilangkan di sini maf'ul bihnya. Lil umum, menunjukkan umuman, mereka mengganti amal ibadah yang kau ajarkan menjadi amal ibadah yang bid'ah, mereka mengganti ketaatan kepada kemaksiatan. Ya. Fa'akulu, maka aku pun berkata, suhkan suhkan, jauhlah jauhlah. Suhkan maknanya bu'dan, sahih, ba'id. Maka hadis ini menunjukkan akan adanya orang-orang yang dihalau ketika mereka ingin meregut daripada telaga Nabi. Nabi mengira mereka bagian daripada umatnya, tapi mereka semuanya dihalau. Dikatakan kepada mereka oleh Nabi, suhkan, suhkan. Siapakah mereka? Mereka yang telah merubah-rubah agama, menukangi agama, menambah-nambah agama, mengurang-urangi agama. Bid'ah, ahlul bid'ah, atau ahlul ma'asi, yang dalam diri mereka ada keimanan, ahlul bid'ah yang belum mencapai tingkat kekufuran. Mereka akan dihalau dari telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fadhil Ustaz. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Abdul Aziz, ya'ni Ad-Dawardi, tahwil, qala haddatsani Ishaq bin Musa Al-Ansari, qala haddatsana Ma'an, qala haddatsana Malik jami'an 'anil 'Ala'i bin Abdul Rahman. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah wa qala, assalamu alaikum daru qaumin mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, bimisli hadis Ismail bin Ja'far, ghayra anna hadis Malik fala yuzadanna rijalun an haudi. Ya, ini adalah jalur yang seperti sebelumnya. Nah, fadhal. Babu taballughil hilyatu. Babu taballughul hilyatu haitsu yabalughul wudu. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Khalafun, ya'ni bana Khalifata, an Abi Malik al-Ashja'i, an Abi Hazim qala, kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawaddu lis-salah, fa kana yamuddu yadahu hatta tabalugha ibtahu, fa qultu lah, ya Aba Hurairah, ma hadzal wudu, fa qala, ya bani Farruh, antum ha huna, Lau alimtum annakum hahuna ma tawaddo'tu haza. Ma tawaddo'tu haza al-wudu. Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tabalul hilyatu minal mu'mini haitsu yabalughul wudu. Qala Muslim, qala al-Imam Muslim rahimahullah, babun tablughul hilyatu haitsu yabalughul wudu. Bab akan sampai cahaya itu ke tempat-tempat anggota wudu. Cahaya nanti di hari kiamat akan ya sampai kepada setiap anggota-anggota wudu. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Hazim. Berkata Abu Hazim, kuntu khalfa Abi Hurairah. Aku berada di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah tak sadar dia di belakang Abu Hurairah. Wahuwa yatawadda'u lis-salati. Ketika itu Abu Hurairah sedang berwudu untuk salat. Fakana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu. Adalah dia dalam mencuci tangannya, dia mencuci tangannya sampai ke ketiaknya, sampai ketiak. Faqultu lahu ya Abu Hurairah, aku bertanya kepadanya, wahai Abu Hurairah, ma hadzal wudu, wudu apa ini yang kau buat sampai ketiak? Faqala ya bani Farrukh, wahai anak-anak Farrukh, bangsa Arab disebut juga Farrukh. Bani Farrukh, anak-anak Farrukh. Farrukh adalah anak-anak Ismail dan Ishaq. Mereka disebut Bani Farrukh. Wahai anak-anak Farrukh, antum hahuna, ternyata kalian di sini. Law alimtu annakum hahuna, kalau aku tahu kalian di sini, ma tawaddatu hadzal wudu'a, aku tak akan berwudu semacam ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah memahami makna isbagh, menyempurnakan wudu adalah memanjangkannya lebih daripada anggota wudu yang disebutkan dalam Quran. Ya, dan dia itu bukanlah perkara yang wajib. Abu Hurairah tahu itu bukan perkara yang wajib. Dia memahami semakin dalam seseorang mencuci anggota wudunya, semakin luas pula lah nanti cahayanya di hari kiamat, karena itu dah dia mencuci sampai ketiaknya. Tetapi dia tidak ingin menyulitkan murid-muridnya atau orang-orang yang selain dirinya, karena ini bukan perkara yang wajib. Maka dia tidak menampakkan hal ini kepada orang awam, dia lakukan khusus. Dia khawatir nanti orang awam melihat akan menganggap aneh perbuatannya, menganggap ini perbuatan yang mungkar, sebagaimana yang terjadi dalam kisah ini. Ya, di mana Abu Hazim mengingkari Abu Hurairah, berkata, wahai Abu Hurairah, wudu apa yang kau buat ini? Kok aneh? Kata Abu Hurairah, kalau aku tahu kau di sini, aku tak berwudu seperti ini. Tetapi yang kulakukan ini ada dasarnya. Sami'tu Khalilayya alaihissalam yaqul, aku mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min, akan mencapai cahaya bagi orang mu'min, haitsu yablughu wudu. Ya, di tempat-tempat berakhirnya anggota wudunya. Dan saya telah bahas kemarin ini madzhabnya Abu Hurairah, bukan madzhabnya para sahabat secara umum. Ini ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, bukan merupakan amalan semua sahabat. Kadang-kadang sahabat-sahabat Nabi itu punya amalan berbeda dengan sahabat lain. Abdullah bin Umar dikatakan kalau berwudu dia sampai masukkan air ke matanya ketika mencuci wajahnya. Ya, ini madzhabnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dimanapun Nabi berhenti dalam safar, dia berhenti di situ. Ya, dimanapun Nabi SAW berhenti dalam satu perjalanan, dia berhenti di situ. Nanti manakala safar dia berhenti, kata dia, di sini Nabi berhenti, aku pun berhenti di sini. Tapi tidak madzhab bapaknya Umar. Ya, ketika Umar melihat ada orang-orang berkumpul-kumpul, Umar bertanya, mengapa mereka berkumpul? Kata mereka, ya Amir Mu'minin, di tempat ini Rasulullah berhenti sholat. Kata Umar, jangan lakukan demikian. Binasanya Umar sebelum kalian, mereka mencari-cari bekas-bekas Nabi mereka, mereka buat di sana ibadah. Ketika orang mulai mengkultuskan pohon di mana mereka berbaiat, baiatul ridwan, pada tahun ke-6 Hijriah, pada masa Umar disuruh Umar tebang tuh pohon. Ya, ini madzhabnya Ibnu Umar. Lain sama ayahnya Umar bin Khattab. Maksud saya, kalau sahabat tidak sepakat dalam satu amalan, mereka berbeda-beda, kita boleh memilih. Tapi kalau mereka telah tegak ijma kesepakatan antara mereka, tak boleh kita selisihi. Andai kata antara Fulan dan Alan berbeda, antara Abdullah bin Umar dan Umar berbeda, tidak ada masalah. Kita boleh memilih. Ya. Jadi Abu Hurairah memahami menyempurnakan wudu itu, ya, melebihi anggota-anggota wudu yang disebutkan oleh Al-Quran dan apa yang telah dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Uthman. Paham kawan-kawan sekalian? Wadih, na'am. Babu fadlu isbaghil wudu'i 'alal makarih. Qala haddatsana Yahya bin Ayyuba wa Qutaybah wa bin Hujr jami'an an Isma'il bin Ja'far. Qala bin Ayyuba qala haddatsana Isma'il qala akhbarani al-'Ala'u an abih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intizarus salati ba'da as-salah. Azalikum ar-ribat. Bab fadl isbaghul wudu' 'alal makarih. Bab tetap menyempurnakan wudu' meski dalam keadaan, ya, yang tidak disenangi seseorang. Misalnya dalam keadaan dingin bersangatan di negeri-negeri yang lain dari negeri kita, ada musim-musim. Ada yang musimnya 4, ada yang musimnya 2, musim dingin dan musim panas. Bagaimana di sebagian besar negeri Arab ada musim dingin bahasa Arabnya syita, ada musim panas bahasa Arabnya saif. Pada musim dingin luar biasa dinginnya, apalagi pada masa itu ada pemanas air modern sebagaimana yang sekarang. Luar biasa berwudu. Di negeri-negeri lain pun, di Jepang misalnya, dingin, musim dingin luar biasa. Saya pernah berwudu di Jepang ketika dingin bersangatan, setengah mati dinginnya. Ya, luar biasa dinginnya. Jadi isbaghul wudu 'alal makarih maksudnya menyempurnakan wudu dalam segala keadaan, meski dalam keadaan kita tidak senangi. Keadaan dingin misalnya. Di sebagian tempat negeri kita dingin. Daerah-daerah yang pada ketinggian di puncak-puncak gunung itu dingin. Tapi dia tetap menyempurnakan wudunya. Inilah makna isbaghul wudu 'alal makarih. Berkata Muslim rahimahullah dengan jalurnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian kutunjukkan dengan sesuatu amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa, wa yarfa'u bihid darajat, amalan yang dengannya akan diangkat derajat kalian semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah SWT. Maukah kalian kutunjukkan satu amalan yang akan dapat menggugurkan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Qalu bala. Nah, maka mereka berkata, tentu ya Rasulullah. Qal, Nabi menjawab, isbaghul wudu'i 'alal makarih, tetap menyempurnakan mencuci dan membasuh anggota wudu meski dalam keadaan yang tidak disukai. Ini amalan pertama, menyempurnakan wudu ketika seseorang dalam keadaan yang tak dia sesukai. Yang kedua, wa kasratul khuta ila al masajid, banyak melangkah ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid. Sebaik-baik langkah yang kita langkahkan adalah langkah kita dari rumah ke masjid. Itu sebaik-baik langkah. Langkah-langkah ini langkah membawa keberkahan. Bila seorang berjalan, maka langkah kanannya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, langkah kirinya menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini menunjukkan keutamaan berjalan menuju masjid, kathratul khuta. Ya. Bila mana masjidnya jauh, tak mungkin orang berjalan, tidak akan terlambat tentunya. Ya. Nabi yang mulia SAW jika dihadapkan pada dua pilihan, dia akan pilih lebih mudah selama tidak yang haram. Ya, bagaimana kita jalan dari Batam Center untuk salat subuh ke Sabilun, dari Tiban jalan kemari, dari Sagulung jalan kemari, kita akan terlambat. Tetapi dari parkir kemari kita berjalan, dan insyaAllah tak ada yang hilang insya Allah SWT. Maka sebaik-baik langkah dalam hidup kita adalah langkah menuju masjid untuk mengerjakan salat. Ini sebaik-baik langkah dalam hidup. Banyak pulang balik masjid sebaik-baik perjalanan. Ya, sebagian kita jalan di jalan jelas, rumah ke PT-nya atau rumah ke pekerjaannya ke masjid, rumah pekerjaannya ke masjid, rumah pekerjaannya ke masjid. Sekali-sekali Barelang. Sekali-sekali ke Barelang, sekali-sekali mancing, sesekali. Tapi yang paling banyak dominan hidupnya melangkahkan ke masjid. Inilah sebaik-baik orang. Inilah seberuntung-beruntungnya orang. Ya, Allahu Akbar. Kathratul wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki-kakinya ke masjid. Yang ketiga, ini tiga amalan. Satu, menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tak disukai. Yang kedua, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Maksudnya untuk salat. Bukan untuk perkara dunia. Bukan karena dia kerja di masjid. Bukan karena dia ingin berjualan di masjid. Tapi untuk salat. Yang ketiga, وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, menunggu masuknya waktu salat yang satu dengan waktu salat yang lain. Ya, menunggu masuknya isya. Duduklah kita sejak maghrib hingga isya. Menunggu masuknya maghrib, sejak asar kita duduk sampai maghrib. Ya, menunggu masuknya waktu asar, dari zuhur sampai asar. Antara waktu yang satu dengan waktu yang lain, kita duduk dia menunggu, itulah merupakan sebaik-baik amalan yang dapat menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat. Kata Nabi, fadhalikumur ribatu. Hal itulah disebut dengan nama ar-ribat. Ar-ribat secara bahasa adalah menahan diri pada satu tempat. Habsun nafsi, ya, habsun nafsi ala makan. Itu makna secara bahasa, menahan diri untuk tidak meninggalkan satu tempat. Dalam agama kita, dalam babul jihad, ar-ribat adalah orang-orang yang menahan diri mereka, menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin agar tidak dimasuki musuh-musuh dari luar wilayah itu. Ada wilayah-wilayah perbatasan, ada penjaga-penjaganya agar tak masuk musuh dari arah sana. Penjaga wilayah-wilayah kaum muslimin ini disebut murabitun. Amalan mereka disebut ribat. Mereka lah orang-orang yang bila mana meninggal dalam tugasnya, mereka akan selamat daripada fitnah kubur, ribat. Ya. Maka Rasulullah SAW menganalogikan ribat dalam berjihad di jalan Allah SWT dengan ribat dalam menjaga waktu salat. Yang satu dengan waktu salat yang lain. Kesamaannya adalah sama-sama menjaga dirinya untuk tidak meninggalkan tempat tersebut. Kesamaannya. Sebagian mengatakan karena ya jihad itu banyak, ada jihad melawan musuh-musuh, di antaranya adalah ibad. Ada jihad untuk menundukkan hawa nafsu, jihadun nafsi. Ya, maka ribat di sini maksudnya adalah jihadun nafs. Berjihad mempertahankan dirinya untuk tetap di situ, menunggu waktu salat yang lain yang masuk. Inilah namanya ar-ribat. Jadi ini tiga amalan yang di katakan Nabi SAW akan menggugurkan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Ya, menyempurnakan wudu alal makarih, baik dalam keadaan yang tidak kita sukai. Kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Wantidharus salati ba'adas salah. Naam. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك تحويل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الجعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك سنتين فذلكم الرباط. Imam Muslim menyebutkan beberapa jalur yang ada sedikit perbedaan dalam redaksinya. Ada yang tak ada kata-kata dhalikumur ribat, ada yang dua kali dhalikumur ribat. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan besok tentang babus siwak. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.